Anak-anak juga nggak berulah, apalagi anak laki. Anak laki-laki memang dia butuh gerakan motorik kasar yang lebih banyak. Ya. Dan sekarang kan memang kadang-kadang rumah kan nggak besar ya. Jadi mungkin ibunya habis nyetrik, emangnya habis nyapu, habis bebenah, anak-anak hilang, loncat sini, loncat sana gitu ya. Iya. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya mencoba mendalami bagaimana sih perilaku anak laki-laki. Karena saya punya anak laki 4 loh. Lanang, prio, kakung, jaler. Ini kalau nggak belajar, nah itu tadi. Nanti label-label ini keluar. Nah ini bahaya. Karena kalau ibu yang memberi label, maka dia akan terjadi. Hati-hati. Kenapa? Karena sistem saraf ibu sama dengan anak, sinyal ibu sama, ya, atau sinyal anak sama dengan ibu. Ya. Saya sering bercanda atau saya sering kasih analogi ini, ya, misalnya kalau ibunya XL, anaknya XL. Ini contoh aja nih, satu provider dia. Ya. Maka itu benar tadi kalau ibunya teriak, anak bisa 3 kali teriak. Ibu tenang, anak 3 kali tenang. Jadi bikinlah gimana caranya supaya tenang. Nabi sudah ajarkan duduk, duduk, duduk aja, liatin dulu anak-anak. Ya, saya waktu anak-anak masih kecil itu saya mencoba rumah bikin agak lapang. Rumah saya kecil banget waktu itu ya, tipe 36 itu. Bayangkan anak laki-laki saya main sepeda di rumah, main skateboard, main bola, main basket, main Lego, main semua di rumah. Jadi kami nggak ada ruang tamu, kasih aja itu karpet sudah. Nggak ada tuh namanya lampu kristal, nggak usah lah. Kristal kita lah ini, anak-anak ini. Jangan sampai kita gara-gara lampu kristal kita marah-marah. Nah kristal asli kita pecah perasaannya, pikirannya, jiwanya. Ini yang bahaya. Nah itu. Terus apa yang saya lakukan? Saya bilang sama anak-anak saya, nak, kalau ibu sudah sampai agak tinggi suara itu ada dua itu. Ya, apa nggak sopan sama bahaya itu aja nak. Dan saya juga tidak serta merta langsung teriak, cek dulu dia lakukan masih punya aku masih belum, masih oke lah ini ya. Tapi maaf kalau dia sudah pakai nama-nama binatang dia sebut, sudah nggak sopan, baru kak, adek, lanang, rio, kakung, jaler, sebut namanya semuanya. Ya. Jadi seorang ibu tuh waktu duduk tenang, kemudian istighfar, kemudian amati apa sih yang dia lakukan gitu. Ya, nah kalau sudah bahaya, nah jadi anak-anak saya sekarang sampai detik ini dia tahu persis ibu menegur hanya 2 hal berbahaya atau tidak sopan. Supaya otaknya itu ngerti gitu. Jangan terlalu banyak yang nggak boleh. Ah capek anak-anak. Apalagi ini masih berkembang seperti ini. Ya, saya rasa begitu. Ya, jadi sekali lagi, ya setiap kita mau ngomong itu diem dulu, istighfar dulu, duduk dulu, gitu ya, duduk, istighfar, tarik nafas, diem terus tanyakan apa sih berbahaya nggak ya? Oh masih belum. Dia loncat. Saya udah singkirkan tuh yang tajam-tajam, ujung-ujung meja udah diplester, semua yang tajam-tajam. Sekali-kali kejeduk juga nih nggak masalah juga kan? Dan jangan-jangan juga, jangan juga begitu. Ya, ibu, aku kejeduk. Saya langsung senyum aja. Di mana kejeduknya, nak? Itu di situ. Nah, berarti tadi bahaya tuh. Kenapa ibu nggak bilang? Supaya kamu rasa juga lah. Santai aja saya ngomongnya kayak gitu. Tapi bisa santai dengan banyak istighfar tuh. Pada lagi dia loncat-loncat. Tarik nafas, astagfirullahaladzim. Gitu caranya ya. Iya. Nah, sama setiap ya jantung ya Bu ya. Iya, sama itu tadi ya. Kalau lagi Idul Adha ya potong kambing untuk diri kita supaya kita sifat binatangnya berkurang. Bu Aisyah, saya mau tanya, kebetulan saya punya anak usia 5 tahun dan saat ini TKA. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kebetulan insya Allah saya memiliki anak laki-laki itu yang aktif. Dan banyak yang berpikir anak saya itu aktif karena tidak pernah dibentak, dipukul, atau dimarahin atau dicubit. Karena si anak jadi tidak takut, seperti itu. Dan itu sebenarnya memang karena faktor itu atau karena turunan juga ya, Bu? Dan kadang jadinya sifatnya seperti dia kayak explore, jadi berani, jadi pede. Tapi buat mungkin orang tua yang tidak sepaham, jadi seperti agak saya mengganggu mungkin ya jatuhnya. Padahal si anak hanya explore aja, dia explore sendiri, dia mau lari lari sendiri, saya tidak larang selama itu aman dan selama itu baik. Tapi diikutin oleh teman-teman yang lainnya karena mungkin buat teman-teman itu seru gitu. Oh, ini anak seru nih, bisa lari, bisa dibolehin orang tuanya. Dan buat orang tuanya itu malah jadi kayak, aduh ini gara-gara dia lari nih anak gue jadi lari gitu, Bu. Dan kadang kayak sifatnya merebut atau meminta mainan tuh jadi nggak suka, apa, lupa izin, padahal dia tahu, oh iya aku lupa untuk nggak izin seperti itu. Bunda Veronica, kalau dapat komplain dari orang tua kayak gitu, apa perasaannya? Karena gimana ya, bingung sih Bu, karena dia lihat memang saya mencoba untuk mengikuti metode sekarang ya, yang sudah pasti ahlinya sudah tahu ya, jadi kita ikuti saja yang metode anak zaman sekarang, tapi di lantai saya bertentangannya dengan mayoritas lingkungan tidak sepaham dengan saya, jadi saya kayak sendirian gitu Bu, dan anak saya jadi kelihatan aneh malah. Ilmu parenting itu harus ya ambil mazhabnya apa gitu ya. Dan sekarang kan ada transisi, ada orang tua yang dia gen X itu belum tentu banyak belajar parenting, apalagi yang baby boomer, yang di atas, yang lahirnya tahun 60-an. Mulai milenial, orang tua milenial baru diperkenalkan parenting-parenting, ya, terutama parenting ala Nabi. Rasulullah itu gak pernah bentak anak, gak pernah cubit, gak pernah mukul. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah gendong anak kecil dipipisin, kemudian ibunya tarik anak kecil, ibunya dimarahin. Oke? Jadi, dari riset, ternyata kalau anak dimarahin, dicubit, dipukul, otaknya hangus. Nabi sudah mencontohkan. Berarti Bunda Veronica selama ini parentingnya dengan ala Nabi itu. Namanya prophetic parenting. Jadi harus ya pegang itu erat-erat jenis parentingnya. Oke, prophetic parenting, parenting, parenting ala Nabi. Makanya bongkar lagi. Sirah Rasulullah bagaimana menghadapi anak-anak kecil, menghadapi ya cucunya, anaknya, dan semua banyak banget contohnya itu, Masya Allah. Hadis-hadisnya juga banyak. Ya, dan diteliti bahwa otak anak akan jadi baik. Kalau tadi anak laki-laki aktif satu, memang anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan, bukan? Tadi ya, nah itu otak aktif, otak benda. Nah, kemudian Ananda kemungkinan besar dia yang watak ekstrovert. Watak ekstrovert itu watak yang senang sekali melakukan eksplorasi yang lebih spontan, senang berinteraksi dengan orang gitu. Ya, itu karena laki-lakinya. Nah, adapun nanti kita arahkan tetap seperti tadi. Ya, misalnya dia ambil temennya lupa minta izin, itu yang diarahkan. Nah, izin dulu. Oh iya iya. Oh iya Bunda, aku lupa. Ya, ya. Itu yang diajarkan. Ya. Besoknya lagi, belum izin lagi, nah izin. Oh iya Bunda, aku lupa. Nah, itu yang diarahkan. Ya. Tapi kalau Bunda tidak marahin, tidak apa, itu udah benar banget. Justru yang marahin, mencubit, dan sebagainya, itu yang masih perlu harus belajar parenting. Ya, oke. Okay? Nah, apapun yang kita lakukan, ikhtiar saja dengan arahan-arahan yang kita contoh Rasulullah, ya. Setelah itu tawakal tu Allah. Oke? Okay? Karena apapun itu memang Allah juga yang suruh kita untuk lembut, ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk lembut. Jadi enggak usah khawatir, Bun. Ya? Kalau anaknya anak laki-laki namanya juga laki-laki, laki-laki banget, otak kanan banget gitu. Nanti anak laki-laki kan tadi Bu Aisyah udah bilang, anak laki-laki mulai tenang dan anak laki-laki sangat tenang dan anak laki-laki seimbang itu waktu sudah kuliah. Ya. Nah, bagusnya apa kalau anak laki-laki kita ya kita enggak pukul, enggak cubit, dia akan sangat bagus perkembangan otaknya kreatif. Hanya tetap ada yang kita bantu dia untuk belajar benar, baik, pantas. Gitu. Misalnya kan anak laki-laki ngomong sama ibunya, ngomong-ngomong. Nah, kita panggil dulu sini, nak. Ya. Kalau ngomong sama bunda, ya di sini dulu ya. Gitu. Tapi terus matanya nggak mau lihat bunda, nggak apa-apa. Karena mata laki-laki kan nggak apa-apa. Yang penting ngomong apa, sayang. Nah, kita ajarin cara yang baik dan pantas. Karena mau bicara sama orang tua. Atau ambil kursi. Bunda, aku mau cerita. Oke, ambil kursi, nak. Nah, Nah, itu diajarin namanya benar, baik, dan pantas caranya. Suatu diajarin itu anak laki kan dia, asal kita nggak lihat wajahnya dan mukanya, dia akan lihat muka kita. Saya biasanya pada saat anak laki-laki cerita, saya suka ambil kertas, ya ini saya selalu siapkan kertas. Kertas namanya kertas yang warna-warni kayak gini nih tuh ya. Tulis, saya tulis. Dan waktu saya nulis, dia lihat muka saya. Dan anak laki-laki seneng banget kalau ceritanya juga ditulis. Atau kalau kita lagi negosiasi, musyawarah sama anak laki ya. Misalnya mau main jam berapa, apa, kita tulis, dia seneng banget. Ya, nah itu kayak gitu ya. Oke, tetap semangat. Iya, makasih. Ya, mudah-mudahan buat pertanyaan yang hampir mirip-mirip terjawab juga ya. Makasih Bu Aisyah. Sama-sama.